محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب استحباب ركعة سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. والحديث 1681. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وقال حدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر حاء. وقال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء. وقال حدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء. وقال حدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وقيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: إذا طلع الفجر. وقال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وقال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Pembahasan kita masih di dalam bab tentang sholat dua rakaat fajar. Hadis yang ke-6 dari bab ini yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atal fajr idza sami'a al-adhana wa yukhaffifuhuma. Nabi Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dua rakaat fajar apabila dia telah mendengar azan. Dan meringankan keduanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan idza tala'al fajru, apabila fajar telah terbit. Kemudian dalam hadis yang lain masih dari Aisyah dikatakan anna Nabi Allah kana yusalli rak'ataini bainan nida'i wal iqamah min salatish shubhi. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah mengerjakan salat 2 rakaat antara nida wal iqamah, antara azan dan iqamat. Min salat subhi, dari salat subuh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fihi anna sunnat subhi la yadkhulu waqtuha illa bitulu' al-fajr. Bahwasanya sunat subuh ini tidaklah masuk waktunya kecuali setelah terbit fajar. واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها. Dianjurkan pelaksanaannya di awal dari terbitnya fajar. Jadi pas terbit fajar kemudian segera dilaksanakan. Dan dianjurkan meringankan solatnya. Wahuwa mazhab Malik wa Syafi'i wa Jumhur. Dan itu adalah mazhabnya Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama. Yaitu waktunya kapan? Setelah terbit fajar. Berarti setelah masuk waktu, bukan sebelum terbit fajar. Karena sebelum terbit fajar itu masih malam. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Idza khashya ahadukum subha fayutr bi wahidah. Tutr lahu ma qad shalla. Apabila khawatir terbitnya, datangnya subuh, maka hendaklah dia witir 1 rakaat sebagai witir apa yang telah dia lakukan. Berarti khawatir terbitnya subuh atau datangnya subuh lalu dia witir, berarti sebelum subuh masih malam. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, fajar yang jujur, karena yang memberi hukum adalah diterbitnya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu tidak mempengaruhi hukum sama sekali. Kemudian dikerjakan dengan ringan. Maksudnya ringan ini tidak terlalu berlama-lama. Waqala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan la ba'sa bi'italatihima, tidak mengapa untuk memanjangkannya, yakni berlama. Wala'allahu arada annaha laysat محرمة ولم يخالف في استحباب التخفيف. Boleh jadi orang mengatakan ini, dia maksud bahwa memanjangkannya itu bukan sesuatu yang diharamkan dan tidak bermaksud untuk menyelisihi di dalam anjuran takhfif, anjuran meringankan. Ya, maksudnya sebagian salaf mengatakan tidak apa-apa diperpanjang. Jadi maksudnya kalau panjang itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Tapi bukan maksud untuk menyelisihi sunnah yang menganjurkan untuk meringankan. Waqad balagha qaumun faqalu, namun sebagian dari kaum sampai dia mengatakan la qira'ata fihi ma'aslan, yakni seperti ukuran berapa ukuran ringannya, dia katakan enggak ada bacaan sama sekali. Ini ada lagi yang lebih agak ekstrim gitu loh, karena memahami takhfifuhuma atau yukhaffifuhuma, sampai dia mengatakan bahwa enggak ada bacaan sama sekali. Hattahu Tahawi wal qadi wa huwa ghalat bayyin, perkataan ini dinukilkan oleh Tahawi dan qadi, dan perkataan ini nyata-nyata keliru. Salat enggak ada bacaan sama sekali, tapi dia menggambarkan bahwasanya ringannya salat itu. Faqad sabata fil ahadith as-sahihah allati dzakaraha Muslim ba'da hadza anna Rasulullah SAW alaihi wasallam kana yaqra fi ma ba'da al-Fatiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dan telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Muslim setelah hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam solat dua rakaat tersebut, setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, berarti ada bacaannya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan amanna billahi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum, satu ayat aja. Wasabata fil ahadith as-sahihah la salata illa biqira'ah wa la salata illa bi ummi al-quran wa la tujzi salatun la yaqra fiha bil quran. Telah terdapat beberapa hadis yang sahih bahwa tidak ada solat kecuali harus ada bacaan. Tidak ada solat kecuali dengan ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Tidaklah sah satu solat yang tidak membaca di dalamnya Al-Quran. Jadi perkataan yang mengatakan sampai tidak baca, membaca sama sekali, ini adalah kesalahan yang betul-betul nyata. واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر سبق الحنفية mengambil argumentasi dengan hadis ini bahwasanya tidak ada azan untuk subuh sebelum terbitnya fajar. Lil ahadits sahihah, berdasarkan hadis-hadis sahihah, anna Bilal lam yu'adzin bil lail fakul washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. يعني حديث هذا صحيح menunjukkan bahwasanya Bilal azan pada malam hari. Untuk apa azan Bilal? Untuk menyuruh kita makan dan minum. Fungsinya untuk mengingatkan, mengingatkan orang sudah bangun, yang sudah beribadah, akan dekatnya waktu subuh, supaya dia istirahat. Membangunkan orang yang masih tidur, supaya dia bangun, karena waktu subuh sudah dekat. Itu fungsi azan pertama. Siapa yang azannya? Bilal. Sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Ibnu Ummi Maktum azan untuk salat subuh. Kalau dia masih sudah azan, kata Nabi, berhenti makan. Fa innahu la yu'adzinu, sesungguhnya dia tidak azan, hatta qila lahu asbahta asbahta, sampai dikatakan kepada engkau sudah masuk subuh, engkau sudah masuk subuh. Ibnu Ummi Maktum dia buta. Dulu enggak ada jam ya. Kelihatan dari mana? Dari tanda alam. Terbit fajar. Fajar itu terang di ufuk timur melebar. Itu fajar sadiq. Fajar kawit, terangnya itu menembak ke atas seperti ekor serigala, menembak ke atas, nanti redup-redup hilang, hitam lagi semuanya, gelap. Tapi fajar sadiq mulai dari ufuk timur menembak terang begitu, menyebar. Nah, baru diketahui kalau sadiq, ada informasi dari orang, lah subuh. Nah, gitu. Lalu baru beliau azan. Kalau beliau azan, enggak boleh lagi makan dan minum. Dan itu adalah masuk waktu. Nah, di sini juga disyariatkan azan pertama masih waktu malam. Tapi stabil, Bilal terus azannya yang malam ini. Nah, kemudian subuhnya Ibnu Ummi Maktum. Pertama pasti suara berbeda. Ya. Dengan suara berbeda orang sudah tahu, wah ini azannya azan malam, ini azannya azan subuh. Yang kedua, jadi perbedaan pandang ulama dalam masalah di mana diletakkan as-salatu khair minan naum. Ada yang mengatakan di azan pertama, yaitu azan Bilal. Ada yang mengatakan azan masuk waktu, karena disebutkan di situ as-salatu khair minan naum. Kalau seandainya disebutkan malam hari, waktu sholat belum masuk. Itu terjadi perbedaan pada ulama. Ya. Namun perlu ada keseragaman. Ketika as-salatu khairu minan naum kita tetap ditetapkan, terjadi perbedaan pada ulama ini ya. Kalau seandainya sudah ditetapkan masuknya waktu subuh as-salatu khairu minan naum, maka malamnya tidak, atau yang sebelum azan pertama tidak sebutkan as-salatu khairu minan naum. Supaya orang tahu ketika as-salatu khairu minan naum, berarti ini sudah masuk waktu subuh. Baik. Jadi azan yang dimaksud di dalam hadis yang dalam bab ini, bainan nida' wal iqamah, itu adalah, atau idza sami'a al-adhan, apabila terdengar azan, maksud dari azan ini adalah azan masuk waktu. Azan masuk waktu, dan ini dipertegas dengan riwayat berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bainan nida wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8 dari bab ini, annaha kanat taqul Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atal fajr fa yukhaffifu hatta inni la aqulu hal qara'a feehima bi ummi al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat fajar, maka beliau meringankan sampai sesungguhnya aku mengatakan, apakah beliau membaca al-qa'im ummul Quran al-fatihah di dalamnya atau tidak nih? Riwayat berikutnya dikatakan Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr shala rak'ataini aqulu hal yaqra fihi ma bi fatihatil kitab. Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbit fajar beliau salat 2 rakaat, aku katakan apakah beliau membaca Fatihatul Kitab. Imam Nawawi mengatakan hadzal hadis dalilun 'ala al-mubalaghati fi at-takhfif. Hadis ini menunjukkan bahwa betul-betul ringan solatnya, cepat. Ya. Maksud dari wal muradu bil mubalaghah betul-betul ringan ini bin nisbati ila adatihi min italati salati al-laili wa ghairiha min an-nawafil. Mubalaghah bandingannya bukan bandingan dengan kita. Perbandingan ringannya atau cepatnya solat beliau ini, solat subuh, solat 2 rakaat subuh ini dibandingkan kepada kebiasaan beliau, yang mana beliau biasanya lama sekali solat itu, solat malamnya, solat sunatnya lama, panjang. Dibandingkan dengan ini, terhadap apa yang beliau lakukan untuk solat-solat subuh, jauh lebih ringan solat subuh ini, gitulah. Ya, jangan bandingkan pikiran, wah kalau gitu ya udah meroket aja deh solatnya, cepat, enggak. Ingat solatnya harus tumanina. Tumanina merupakan rukun. Ukuran tumanina kembalinya persendian pada tempatnya. Jadi jangan sempat mikir wajiban seperti sholat apa, sholat 21 rakaat selesai 7 menit, ya, itu tidak. Walaysa fihi dilalatun liman qala la tuqra fihi ma aslan lima qaddamna min ad-dalail sahihah sharihah. Dan bukanlah di dalamnya atau tidak ada di dalamnya dalil argumen bagi orang mengatakan tidak ada bacaan sama sekali. Ya, berdasarkan dalil-dalil sahih yang telah kita sebutkan. Nah, sini coba lihat. Pemahaman kita ini, memahami nas. Harus kita memahami nas agama ini sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Bagaimana orang terdahulu memahami? Jangan kita memahami dengan pemahaman sendiri aja. Makanya Imam Ahmad dia mengatakan tidak boleh mengatakan suatu perkataan yang kamu belum ada yang mendahulunya. Tidaklah kita lihat perkataan-perkataan orang sebelumnya. Jadi tidak bisa kita mandiri di dalam memahami muncul ide baru atau pemikiran baru, enggak. Nah, jadi di sini dengan hadis-hadis berikutnya insyaallah yang akan kita pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca bacaan Al-Fatihah. Banyak dalil yang mengatakan bahwasanya salat yang tidak dibacakan Fatihah apa? Terpotong. Tidak. tidak sah. Nah, kemudian apalagi ada bacaan yang dibaca oleh Nabi. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW pada dua rakaat fajar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.